Alhamdulillah wa ta'ala wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kita masih di bab fi bayan ahkamil imamah, ya, berisi penjelasan tentang hukum-hukum dan ketentuan berkaitan dengan imam. Ya, poin selanjutnya dikatakan oleh penulis hafizallahu taala, fal aula bil imamah, yang paling berhak, yang paling utama untuk jadi imam adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Itulah orang yang yujidu qira'at Al-Qur'an, yang bisa membaca Al-Qur'an dengan jayyid, dengan baik. Dikatakan baik manakala mengetahui makhat-makhat hukum, makhat-makhat huruf, dan tidak melakukan lahan. Lahan artinya kesalahan baca. Dan kesalahan baca dalam membaca Al-Quran itu ada dua macam, ada lahan jali dan ada lahan khafi. Lahan jali itu artinya kesalahan yang jelas, dengan mengganti huruf atau dengan mengganti harokat. Ini namanya lahan jali. Dan seorang muslim wajib standar minimal terhindar dari lahan jali. Kemudian ada lahan khafi, kesalahan yang samar. Maka ini tidak disyaratkan seorang, umumnya kaum muslimin, untuk terhindar dari lahan khafi. Namun orang yang betul-betul mau jadi guru Quran, ya, yang pakar baca Al-Quran, nah itu harus bebas, ya, dari lahan khafi. Wa yutabik, dan bisa menerapkan kaedah-kaedah baca Al-Quran tanpa takaluf dan tanatu', tanpa takalub, memaksa-maksakan diri, watanatu' dan berlebih-lebihan. Ya, maka yang namanya baik dalam baca Al-Quran itu pertengahan. Bukan orang yang ya jelek sampai lahan. Tidak pula orang yang tidak lahan namun apa, bagus bacanya takalub. Ini juga tercela. Wayakunu ma'adhalika, di samping itu juga tahu fikih sholat dan apa yang wajib dalam sholat. Semacam syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, dan pembatal-pembatal sholat. Dalilnya sabda Nabi SAW, ya ummul qawma akra'uhum li kitabillah. Yang jadi imam satu jamaah masjid adalah yang paling bagus, paling baik dalam membaca Al-Quran. Dan hadis-hadis yang semakna, hadis-hadis sahih yang semakna, yang menunjukkan bahasanya yukoddam, yang didahulukan menjadi imam adalah al-ajwad, yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Namun di samping itu dia juga tahu fikih sholat, karena al-aqra, karena qori di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga sekaligus afqah, faham hukum. Tidak semata-mata cuma pintar baca Quran namun tidak tahu isinya. Kemudian jika orang yang layak jadi imam itu semuanya sama kualitas bacaan Al-Qurannya, maka didahulukan yang paling menguasai ilmu fikih, menguasai terutama fikih salat, karena berarti terkumpul pada dirinya dua kelebihan, kelebihan dalam kualitas bacaan dan fikih. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika mereka kualitas bacaan Qur'annya sama, fa'alamuhum bisunnah. Maka yang paling mengerti tentang ajaran Nabi, artinya yang paling paham tentang agama Allah. Karena kebutuhan orang yang salat kepada hukum seputar salat lebih banyak daripada kebutuhan dia kepada bacaan Al-Quran. Ya, maka kebutuhan dan penguasaan tentang masalah sahwi, sujud sahwi, Nah, itu lebih mendesak daripada, lebih banyak daripada kebutuhan terhadap bacaan Al-Quran. Karena bacaan Al-Quran yang wajib dalam sholat itu terbatas. Yang wajib cuma surat Al-Fatihah saja. Wama yaqa fiya minal hawadis, adapun kasus saat sholat berjamaah, kasusnya itu tidak terbatas. Kasusnya macam-macam. Lalu bagaimana sikap yang benar ketika terjadi kasus ini dan itu? Ini butuh ilmu. Ya, kalau tidak butuh ilmu, maka ya, nanti akan ngawur. Ya, kemarin ada orang SMS, dia ikut sholat tarawih 4 rakaat sekaligus, namun dia niatnya isya. Niatnya isya. Ya, karena ikut 4 sekaligus, ya tentu tidak tasawuf awal. Gimana Ustaz, apakah saya sujud sahwi? Tidak. Jawabannya tidak sujud sahwi. Jawabannya sholat isyaknya batal. Karena meninggalkan wajib sholat dengan sengaja. Tasawuf awal wajib sholat. Ditinggalkan secara sengaja, batal. Ini, kalau dia dalam kasus orang ini, kewajiban dia ketika imam naik ke rakaat 3 dia duduk. Dia duduk, boleh jadi kemudian niatnya mufarakah kalau mau cepat. Niatnya kemudian berpisah, enggak ngikuti imam. Kalau enggak duduk sampai nanti imamnya tasahud akhir, ketika kemudian salam dia kemudian nambah. Kalau mau cepat ya niatnya mufarakah. Tapi tidak boleh meninggalkan tasahud awal secara sengaja. Karena itu wajib sholat. Tasahud awal itu diganti sujud sahwi manakala ditinggalkan karena lupa. Ya, demikian kalau orang tidak punya ilmu maka bertindak aneh-aneh. Kemudian jika mereka sama dalam hukum kemampuan tentang hukum sholat dan kualitas bacaan Al-Quran, maka didahulukan yang paling lebih dulu dalam berhijrah. Hijrah dalam pengertian berpindah dari negara kafir, negeri syirik ke negeri Islam. Jika mereka sama kualitas bacaannya, penguasanya terhadap hukum-hukum sholat dan hijrah, baru didahulukan yang lebih tua. Maka yang lebih tua itu opsi terakhir. Ya, tidak sebagaimana di umumnya sebagian tempat, ya, tolak ukurnya pokoknya langsung yang paling tua. Nah, agama kita adalah agama yang mengedepankan kualitas. Kalau ini anak muda namun berkualitas, dia lebih berhak untuk didahulukan daripada cuma menang tua namun tidak berkualitas. Maka senioritas dalam usia itu didahulukan terakhir, setelah semuanya sama dalam kualitas dirinya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jadi imam kalian yang paling tua. Karena sepuh dalam Islam itu punya kelebihan. Dan diharapkan orang yang sepuh ini lebih dekat pada khusyuk. Wa ijabatu doa dan terkabulnya doa. Dalil untuk urutan imam semacam ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri. Bukan Ibnu Mas'ud, namun Abu Mas'ud Al-Badri. Kalau Ibnu Mas'ud itu Muhajirin, kalau Abu Mas'ud itu Ansor. Kalau Abu Mas'ud Al-Badri ini dia punya gelar Badri dan bukan karena dia ikut perang Badar. Satu-satunya yang bergelar Al-Badri dan tidak ikut perang Badar beliau ini, Abu Mas'ud Al-Badri. Dia disebut Al-Badri karena rumahnya dekat Badar, bukan karena ikut perang Badar. Sahabat yang lain yang bergelar Al-Badri karena ikut perang Badar. Nah, kalau Abu Mas'ud Al-Badri bergelar Al-Badri karena rumahnya dekat Badar, dekat lembah Badar. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi mengatakan, ya ummul qaum ma'aqrahum li kitabillah, yang menjadi imam satu jamaah masjid, satu kaum adalah yang paling berkualitas bacaan Al-Qur'annya. Jadi jika mereka dalam kualitas bacaan itu sama, yang paling mengetahui sunnah Nabi, ajaran Nabi, hukum-hukum yang Nabi ajarkan. Jika mereka dalam sunnah Nabi, dalam ajaran Nabi sama, yang paling dulu berhijrah. Jika mereka dalam hijrah sama, yang paling dulu usianya, yaitu yang paling tua. Syekhul Islam Abu Abbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan keunggulan disebabkan ilmu tentang Quran dan Sunnah. Jika orang-orang tersebut sama unggulnya dalam kualitas ilmu, maka didahulukan yang paling dulu dalam beramal saleh. Dalam beramal saleh, contohnya hijrah. Dan didahulukan orang yang lebih dulu dalam melakukan amal soleh, dan amal soleh ini atas, lebih dulu dalam melakukan amal soleh ini atas pilihannya, tidak dipaksa. Itulah orang yang berhijrah. Dibandingkan orang yang lebih dulu dalam beramal soleh namun dipaksa, yaitu umurnya yang lebih tua. Itu kan lebih dulu beramal soleh daripada yang muda, namun itu bukan karena pilihannya. Dia tidak milih lahir tahun sekian, pokoknya dikasih jatah lahir tahun sekian lebih dulu. Maka dia lebih dulu dalam beramal soleh, namun lebih dulunya itu bukan atas pilihan dan kehendaknya, namun karena bil khalqillah, karena Allah ciptakan dia pada tahun tersebut. Itulah usia tua. Intah sekian perkataan beliau. Dan di samping urutan ini ada juga iktibar, tolak ukur yang orang-orangnya tolak ukur dalam mendahulukan, tolak ukur orang yang didahulukan menjadi imam. Dia lebih didahulukan daripada semua orang yang hadir, meskipun di antara orang yang hadir tersebut ada yang lebih utama daripada dirinya. Yang pertama adalah imam tetap satu masjid, jika memang dia punya kelayakan untuk jadi imam. Lam yajuz, maka tidak boleh ada selain imam masjid yang mendahului dia, meskipun yang mendahului tersebut lebih utama kualitas bacaannya, lebih bagus. Dan selama imam masjid itu bacanya masih standar, maka dia lebih berat untuk maju duluan. Illa biiznihi, kecuali jika si imam masjid ini mengizinkannya. Kemudian pemilik rumah, jika itu salat di rumah, jika dia punya kelayakan untuk jadi imam, maka tidak boleh ada satupun yang mendahului dia menjadi imam kecuali dengan izinnya. Kemudian yang ketiga adalah penguasa, itulah al-imam al-a'zam, kepala negara, atau naibuhu, wakil dari kepala negara di satu daerah tertentu, bahasa lain gubernur atau bupati. Maka tidak ada boleh bagi siapapun untuk lebih dulu mendahulunya dalam jadi imam kecuali dengan izinnya, selama si penguasa tadi punya kelayakan untuk jadi imam. Dalil diutamakannya orang-orang dengan dari sudut pandang ini daripada yang lain, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya umma arajula fi baitihi wala fil sultani illa bi idznihi, tidak boleh mengimami seseorang di rumahnya atau di daerah kekuasaannya kecuali atas seizinnya. Dalam Sahih Muslim, la ya'umu arajulu arajula, seorang itu tidak boleh mengimami orang lain dalam keluarganya ataupun daerah kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Yang dimaksud dengan sultanihi adalah mahalu wilayatihi, daerah kekuasaannya atau daerah yang dia miliki. Al-Khattabi rahimahullah ta'ala mengatakan maknanya pemilik rumah lebih berat jadi imam di rumahnya jika dia, si pemilik rumah ini, punya kualitas bacaan Al-Quran dan ilmu di mahal, dalam posisi, dalam kualitas, dalam derajat yang memungkinkan baginya untuk yuqimus salata, menegakkan salatnya. Ya, artinya apa? Punya kelayakan. Maka pemilik rumah itu lemprak jadi imam salat selama dia layak untuk jadi imam salat. Kenapa? Karena kualitas bacaannya adalah kualitas bacaan yang layak untuk jadi imam. Dan jika imam tetap satu masjid, yang namanya imam tetap satu masjid itu boleh jadi diangkat oleh penguasa, oleh kepala negara, atau diangkat oleh naib, pengganti kepala negara, gubernur atau bupati. Demikian juga tergolong imam masjid adalah orang yang ittafaqa ala taqdimi ahlul masjid, orang yang disepakati oleh jamaah masjid tersebut untuk menjadi imam. Ya, tiga orang ini statusnya imam muratib. Imam muratib itu tidak harus, artinya apa? Berdasarkan penjelasan ini, tidak harus diangkat oleh penguasa. Boleh jadi diangkat oleh pemerintah pusat, boleh jadi oleh pemerintah daerah, ya, gubernur atau semacam itu, atau sekedar disepakati oleh ahlul masjid. Ya, fawa, maka si imam masjid inilah yang lebih berat untuk jadi imam di masjidnya. Ya, li'annaha wilayatun khasah, karena itu adalah kekuasaan yang bersifat khusus. Dan karena mendahului dia, itu adalah akan menyebabkan ada buruk sangka dengannya. Ya, kenapa imam ini, si imam kok diserobot? Orang nanti akan punya pikiran macam-macam. Awyanfir anhu, atau orang akan kemudian lari, tidak suka dengannya. Ya, maka berdasarkan uraian ini, boleh jadi imam sholat Jumat itu bukan khatibnya. Ya, boleh jadi idealnya dianjurkan, ya, kalau imam khatib Jumat sekaligus imamnya. Namun boleh jadi, boleh juga imam sholat Jumat bukan khatibnya. Manakala si khatib ini orang luar. Dan masjid tersebut punya imam ratib. Maka ketika dalam kondisi ini, sebenarnya yang lebih afdal jadi imam adalah imam ratib, imam tetap. Sehingga orang yang datang dari jauh ini cuma sekedar jadi khatib saja. Maka dari orang yang telah lewat, jelaslah bagi kita, bagi anda, mulianya jadi imam sholat dan keutamaannya dan kedudukan dalam Islam. Karena imam sholat adalah teladan, dan menjadi imam adalah martabah syarifah, satu derajat yang mulia. Karena dia adalah terdepan dalam kebaikan. Dia adalah penolong untuk berbuat taat. Dia menolong para jamaah yang lain untuk berbuat taat. Dan imam tetap tentu dia adalah selalu, ya, semestinya dia selalu salat berjamaah. Dan dengan adanya imam inilah maka masjid itu dimakmurkan dengan taat. Maka menjadi imam masjid adalah bagian dari dalil umum firman Allah Ta'ala menceritakan doa Ibadur Rahman. Walladzina yakuluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, maka menjadi imam masjid itu bagian dari waja'alna lil muttaqina imama. Nah, bagian dari doa, ya Allah jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang taat. Dan orang ini, jamaah ini mau sholat semua, dia orang taat. maka jadi imam mereka ya, adalah bagian dari waja'alna lil muttaqina imama. Dan imamah dalam salat adalah bagian dari imamah dalam agama. Lebih-lebih lagi jika imam ini di samping imam dia juga yabdul an-nusa wal wa'dha wa'dha wa tadhkira liman yahdurul fil masjid. Dia juga sering isi kultum untuk jamaah masjid. Ya, memberikan nasihat wal wa'd nasihat wa tadhkir peringatan bagi orang yang hadir di masjid. Artinya ngasih kultum dan semacam itu. Maka jika imam yang plus semacam ini, maka dia adalah termasuk orang yang mengajak kepada agama Allah. Terkumpul pada diri orang tersebut ucapan yang baik dan amal yang baik. Ucapan yang baik karena ngasih kultum, mengingatkan orang dengan ayat Quran, dengan hadis Nabi. Perbuatan yang baik karena dia jadi imam. Ya, maka termasuk dalam firman Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya jawaban yang tidak ada dibandingkan orang yang mengajak kepada agama Allah dan melakukan amal yang baik. Namun dia bertawaduk dan mengatakan saya itu tidak ada apa-apanya, saya cuma sekedar bagian biasa saja dari kaum muslimin. Sehingga kesimpulannya tidak ada yang yaghab'an menghindar-hindar untuk jadi imam ilal mahrum kecuali orang yang tercegah dari kebaikan. Wala haula wala quwata illa billah. Kemudian bab tentang orang-orang yang tidak sah jadi imam dalam salat. Maka jadi imam dalam salat adalah mas'uliyah, tanggung jawab yang besar. Maka sebagaimana imam jadi salat itu memerlukan muahilat, kapabilitas yang wajib dipenuhi dalam seorang imam, atau kapabilitas yang dianjurkan agar seorang imam berhias dengannya. Maka demikian pula wajib seorang imam itu terbebas dari faktor-faktor yang menghalangi dia untuk tasannum, untuk menaiki jabatan ini atau mengurangi kelayaannya. Yaitu tidak diperbolehkan mengangkat orang fasik sebagai imam sholat. Fasik adalah orang yang keluar dari batas istiqomah. Batas istiqomah itu kalau dalam bahasa kita keluar dari status sebagai orang yang soleh. Maka mustaqim itu artinya orang yang soleh. Keluar dari batas istiqomah artinya keluar dari dunianya orang soleh. Sudah tidak lagi tergolong dalam kelompok orang-orang yang saleh. Nah, kalau dalam bahasa Arab kontemporer, istiqomah itu sama dengan iltizam, sama dengan multazim, mustaqim sama dengan multazim. Ya, sudah tidak lagi, maka keluar dari batas istiqomah artinya sudah tidak lagi menjadi multazim, orang yang komitmen dengan syariat. Kalau bahasa ejekan, ejekan orang-orang fasik di Arab Saudi, orang yang istiqomah itu disebut mutawa. Mutawa itu mustaqim, orang yang komitmen dalam agama. Namun itu aslinya bahasa ejekan, ejekan orang-orang yang tidak suka dengan orang yang taat. Nah, orang itu kapan orang itu keluar dari batas istiqomah? Birtika bi kabiratin min kaba'irid dzunub, dengan melakukan salah satu dosa besar yang itu tidak sampai derajat kemusyrikan. Nah, kefasikan itu ada dua macam, kefasikan dalam amal, kefasikan dalam keyakinan. Kefasikan dalam amal, contohnya melakukan perbuatan keji zina, mencuri, minum khamr dan semacam itu. Ya, kefasikan dalam keyakinan semacam Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Maka tidak boleh mengangkat orang fasik sebagai imam sholat, karena orang yang fasik itu seharusnya beritanya tidak diterima. Ya. Sebenarnya kalimat yang lebih dakik, yang lebih tepat, berita orang fasik itu tidak kita katakan tidak diterima, namun yutawakof. Namun tidak serta merta diterima. Namun harus dicek lebih dahulu. Oh ternyata benar diterima. Oh ternyata tidak benar tidak diterima. Yang lebih dakik, berita orang fasik itu bukan ditolak, tidak diterima dalam pengertian ditolak, namun yutawakof. Nanti dulu. Statusnya itu nanti dulu, dipending dulu. Sampai jelas validitasnya. Ya yaladina amanu inca'akum fasikum binabain fatabayanu. Orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka carilah kejelasan validitas beritanya. Maka oleh karena itu, maka kita tidak merasa aman terpenuhinya syarat dan ketentuan sholat. Dan dikarenakan dia adalah teladan yang jelek untuk orang lain, fi tauliyatihi, maka dengan memberikan jabatan imam sholat kepadanya mengandung banyak sisi negatif. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, diatkan Ibnu Majah, namun hadisnya dhaif, namun sebagian isinya benar. Tidaklah perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Ini tentu maknanya benar. Ya, orang badui tidak boleh mengimami orang yang hijrah. Orang yang fajir yaitu al-maksiat tidak boleh mengimami orang yang beriman yang bagus kualitas imannya. Kecuali jika dipaksa oleh penguasa yang dikhawatirkan pedangnya atau jambuknya. Yang jadi mahalus syahid. Ya walaya umma fajirun mu'minan. Dan orang ahli maksiat tidaklah mengimami seorang yang baik keimanannya. Fujur adalah berpaling dari kebenaran. Ya, ini tadi membahas tentang masalah tauliyah. Pengangkatan. Ya, pengangkatan itu berarti aturan ini ditujukan kepada penguasa atau ditujukan kepada rapat jamaah masjid. Dan poin berikutnya pembahasannya bagaimana kalau kita jadi makmumnya. Ya, maka sholat di belakang orang fasik, maksudnya bermakmum ya, bukannya sekedar di belakang namun sholat sendiri-sendiri. Ya. Namun artinya bermakmum. Ada satu hal yang terlarang. Maka cuma dikatakan terlarang. Terlarang itu masih multi tafsir. Makruh atau haram, tidak tegas, tidak jelas. Tidak boleh memajukannya sebagai imam, manakala kita kuasa punya kemampuan itu tidak memajukannya sebagai imam. Dan haram bagi para mas'ulin, para penguasa, orang-orang yang punya tanggung jawab tentang pengangkatan imam satu masjid untuk mengangkat orang fasik sebagai imam sholat lima waktu. Karena mereka para penguasa diperintahkan untuk menimbang maslahat. Dan tidak boleh bagi mereka menjumuskan masyarakat dalam sholat yang makruhah. Sholat yang makruh. Berarti manhiyun anhu tadi maknanya makruh. Maka sholat bermakmum orang fasik hukumnya makruh. Dia adalah orang yang punya skandal perempuan jadi imam makruh. Dia punya kasus korupsi koruptor jadi imam makruh. Maka makruh bagi makmum, makruh dari bagi jamaah tersebut. Maka sholat mereka sholat yang makruh. Bahkan ulama berselisih pendapat tentang keabsahan sholat bermakmum dengan orang yang fasik. Maka kadzalika jika kasusnya semacam itu, maka wajib menjauhkan manusia dari terjumus ke dalamnya. Namun kesimpulannya, sholat bermakmum dengan di belakang orang yang fasik itu sah. Namun khilaful aula, jika memungkinkan, untuk melengsarkannya atau kemudian cari masjid yang lain tanpa menimbulkan gejolak sosial, maka al-aula yang lebih baik adalah cari imam di masjid yang lain, cari masjid yang imamnya lebih baik. Namun karena menimbang sah dan dalil sahnya adalah para sahabat bermakmum di belakang hajat, semacam Ibnu Umar bermakmum di belakang hajat, maka itu dalil sah. Maka yang lebih baik adalah berupaya untuk cari imam yang lain yang lebih bagus. Namun jika tidak memungkinkan karena akan bisa menimbulkan gejolak sosial, ya maka tidak mengapa salat bermakmum dengannya. Kemudian ada kaidah penting berkaitan dengan masalah ini, tentang bab ini. Kaidahnya adalah man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Ini kaidah penting. Siapa saja man sahat salatuhu sahat imamatuhu. Siapa saja yang seandainya dia salat sendirian kita katakan salatnya sah, jadi imam dia juga sah. Ini kaidah penting untuk menimbang rajih dan marjuhnya satu pendapat dalam bab ini. Maka nanti semua pendapat yang menyelisihi kaidah ini kita katakan pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Ini bekal penting untuk membaca bagian selanjutnya dari buku ini. Nanti akan kita kembalikan ke kaidah. Jika tidak sesuai kita dengan kaidah, kita katakan ini pendapat marjuh. Kemudian tidak sah. Orang yang ajiz tidak mampu rukuk, sujud ataupun duduk, tidak sah jadi imam kecuali dengan orang yang sejenis, yaitu orang yang sama-sama tidak mampu melakukan memenuhi rukun dan syarat. Demikian juga tidak sah orang yang tidak mampu berdiri menjadi imam orang yang mampu berdiri. Kecuali yang tidak mampu untuk berdiri adalah imam tetap satu masjid, dan dia mendapatkan ketidakmampuan untuk berdiri yang atau terjadi padanya ketidakmampuan untuk berdiri namun yurja zawaluhu, masih bisa diharapkan kalau itu akan sembuh dan hilang, maka boleh sholat bermakmum dengannya. Dan dalam kondisi ini para makmum sholat di belakangnya dalam kondisi ini dalam keadaan dalam posisi duduk. Mengingat perkataan Aisyah radhiallahu anha, satu ketika Nabi sholat di rumahnya karena wawa syakin, karena Nabi sakit, maka Nabi sholat sambil duduk. Wasallaw wa'ahu qaumun, dan sejumlah orang sholat bermakmum dengan beliau. Namun qiyaman sambil berdiri, maka Nabi berisyarat kepada mereka, makna isyaratnya anijlisu, duduklah kalian. Maka di sini dalil bolehnya isyarat dalam sholat dengan isyarat yang mufhim, memahamkan orang yang diberi isyarat, dan itu tidak membatalkan sholat. Maka ini, maka di sini bantahan bagi sejumlah ulama fikih yang berpendapat isyarat mufhimah itu membatalkan sholat. Isyarat yang bisa ditangkap maknanya, memahamkan orang yang diberi syarat, itu membatalkan sholat. Ini pendapat yang lemah berdasarkan hadis ini. Fa'asara ilaihim ani jelisu. Falaman sarafat, setelah Nabi salam, Nabi mengatakan imam itu diangkat untuk diikuti. Jika dia rukuk maka rukuklah, jika dia bangkit maka bangkitlah. Idza shalla jalisan fasallu julusan. Maka jika dia imam dia salat sambil duduk, maka kalian pun tidaklah salat sambil duduk meskipun kalian mampu berdiri. Dalam hadis Abu Hurairah, fasallu julusan ajma'un. Maka tidaklah kalian semua salat sambil duduk, muttafaqun alaih. Hadis yang senada dari Anas diriwayatkan oleh Muslim. Nah, kenapa kok ada pengecualian imam ratib? Wa dzalika li'anna al-imam ratib, karena imam tetap perlu memang untuk didahulukan. Walau sholat khalfahu qiyaman, seandainya si makmum itu kok milih sholat sambil berdiri atau sebagian berdiri. Sebagian berdiri berarti sebagian yang lain duduk. Tilkal hal dalam kondisi itu, maka sholat mereka sah menurut pendapat yang paling kuat. Wa in istakhlafa al-imam, namun jika imam itu mengangkat dalam kondisi ini, ketika dia tidak mampu berdiri, mengangkat orang yang menggantikan mereka, ya, sehingga sholat sambil berdiri itu yang lebih baik dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Dan dikarenakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit juga istakhlafa, meminta orang untuk jadi imam sholat di masjid. Faqad fa'ala amrayni, maka Nabi melakukan dua hal. Kadang pernah beliau jadi imam, dan ya pernah juga beliau istikhlaf, meminta orang lain untuk menggantikan beliau. Perbuatan Nabi ini menjelaskan lil jawaz, hukum boleh. Wallahu a'lam. Nah, dua perkataan yang beliau sampaikan, dua poin yang beliau sampaikan di sini, ini adalah qaul marjuh. Ini karena menyelisihi kaidah man shahat shalatuhu shahat imamatuhu. Beliau mengatakan tidak sah yang poin yang pertama, orang yang ajiz, orang tidak mampu rukuk dan sujud dan duduk, tidak sah seandainya dia jadi imam kecuali dengan orang yang semisal keadaan fisiknya. Nih, kalau keadaannya berbeda, maka keimamannya batal. Sholat jamaahnya batal. Demikian juga orang yang tidak mampu berdiri. Ini semua dua poin ini menyelisih kaidah man shahat sholatuhu shahat imamatuhu. Karena seandainya orang tersebut sholat sendiri, sah enggak? Sah. Orang ini enggak bisa rukuk, enggak bisa sujud, enggak bisa duduk. Sah enggak seandainya dia sholat sendirian? Sah. Maka orang yang bermakmum dengannya juga sah. Kalau mau mengatakan al-aula lain. Namun kalau kita bicara masalah sah dan tidak, tasihu ataukah la tasihu, ini masalah besar. Ini masalah besar. Mengatakan batal sholat jamaah ini masalah besar. Maka berdasarkan kaidah ini qaul marjuh. Kalau kita katakan al-aula, hendaknya yang sempurna sholatnya itu yang lebih baik, ya, maka itu bab yang lain. Kemudian tidak sah keimaman orang yang hadasnya terus menerus, semacam orang yang ada badannya salisun. Salisun itu terus menerus kencing atau terus menerus kentut. Setiap 2 menit kentut. Nah, 2 menit kentut atau semenit sekali kentut. Maka terus menerus kentut, mustamir terus menerus, tidaklah sah kecuali mengimami orang yang semisalnya dalam penyakit ini. Adapun orang yang sehat, maka tidak sah bermakmum dengannya. Ini karena pada sholatnya terdapat kholal, terdapat error yang tidak bisa ditutupi dengan ganti. Li'annahu yusalli, karena dia sholat dalam keadaan keluarnya najis yang ini membatalkan toharohnya. Maka sah sholatnya karena darurat. Bimislihi, dan demikian juga manakala bimislihi, dia sholat bermakmum dengan orang yang sejenis dengan dia. Karena samanya keduanya dalam masalah penyakit, keluarnya al-kharid, najis yang keluar, al-mustamir, dan itu bersifat terus menerus. Ya, maka sama apa yang beliau katakan di sini juga menyelisih kaidah man shahat shalatuhu shahat imamatuhu. Maka mengatakan tidak sah tidak benar, kurang tepat. Kalau mau mengatakan khilaful aula, kurang afdal, lain lagi babnya. Siapa yang sah seandainya dia sholat sendirian, sah seandainya dia menjadi imam. Kemudian wa in shalla khalfa muhdisin, jika kita sholat bermakmum dengan orang yang berhadas atau membawa najis di badan, pakaian atau tempat sholatnya, misalnya sajadahnya. Dan dua orang ini, yaitu orang yang berhadas atau membawa najis ini, tidak mengetahui najis tersebut atau hadas tersebut sampai sholat berakhir, maka sholatnya makmum sah, namun imam tidak sah. Kalau imamnya harus mengulang. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika orang junub sholat menjadi imam sejumlah orang, maka si imam wajib mengulang sholatnya. Wa tamat alil qaumi sholatuhum. Adapun jamaah, maka tamat telah sah sholat mereka. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, dan inilah sunnah khulafa'ur rasyidin. Maka sejumlah khulafa'ur rasyidin mereka sholat dengan jamaah, kemudian mereka mengetahui najis setelah selesai sholat. Akhirnya si imam mengulang sholat. Namun imam tidak memerintahkan para jamaah untuk mengulang sholat. Namun wa'id alimal imamu, namun jika imam itu tahu atau makmum itu tahu adanya hadas atau najis di tengah-tengah sholat, maka batalah sholat mereka. Dan catatan kaki, wabaktul ulama, sebagian ulama berpandangan sholatnya makmum tidak batal. Namun imam yang keadaannya semacam ini harus hendaknya dia yastakhlif, ya, meminta orang untuk menggantikannya, meminta orang, man orang yang yukmil as-salata bihim, melanjutkan, menyempurnakan sholat bersama jamaahnya. Kemudian, tidak sah ya, jika seorang ummi itu jadi imam. Yang dimaksud dengan ummi di sini adalah orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah, atau hafal namun rusak bacaannya. Semacam dia melakukan lahan kesalahan baca, yang itu yuhilul makna, merusak makna. Contohnya adalah mengkasorkan kaf, harusnya iyaka dibaca iyaki, atau mendumah ta, dan ini lahan jali, harusnya an'amta menjadi an'amtu, atau memfatkah hamzah, harusnya ihdina menjadi ahdina, atau mengganti huruf dengan yang lain. Orang yang mengganti huruf dengan yang lain dalam bahasa Arab disebut al-sagh. Semacam orang yang mengganti ra dengan ghain, atau ra dengan alam, atau dengan atau mengganti sin dengan ta, dan semacam itu. Maka tidak sah keimaman seorang yang ummi kecuali dengan orang yang semisal dengan dia, sama-sama ummi, karena samanya keduanya. Jika mereka adalah memang orang yang betul-betul tidak mampu melakukan perbaikan bacaan. Namun jika si ummi ini sebenarnya mampu memperbaiki lidahnya dan bacaannya, maka tidak sah sholatnya, tidak pula sholat orang yang bermakmum dengannya, karena dia meninggalkan rukun, padahal dia punya kemampuan untuk tidak meninggalkan rukun. Ya, maka sama kembali kepada kaidah man shahat shalatuhu shahat imamatuhu. Maka jika si ummi ini ya memang demikianlah kemampuannya, disuruh ain ya tetap ngang, dan ya, karena dia memang bisanya ngang, dan seandainya dia sholat sendirian, sahkah sholatnya? Sah. Ya, kalau yang bisanya cuma ngah itu sah. Sah sholatnya seandainya sendirian, sah seandainya dia jadi imam. Nah, kemudian meskipun kalau kita bicara al-aula, lain masalahnya. Al-aula yang lidahnya bagus ini adalah yang di depan. Iya, jelas kita sepakat hal tersebut. Namun mengatakan tidak sah, ini masalah besar. Maka yang benar sah, kembali kepada kaidah dalam masalah ini. Mayukroh dan makruh hukumnya, seorang itu mengimami sekelompok orang manakala mayoritas mereka tidak suka dengan orang ini. Dan alasan tidak sukanya bihaqin, alasan yang benar. Ini alasan yang bisa dibenarkan. Artinya yang namanya bihaqin biantakuna karahatuhum, ketidaksukaan mereka itu laha musawir, ada faktor pembenarnya, yaitu ketidaksempurnaan kualitas agama. Ya, tidak suka, kenapa apa? Ya, karena fasik misalnya. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tiga orang yang salatnya tidaklah melewati telinganya, tidak dilaporkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, budak yang kabur dari tuannya sampai pulang, dan seorang perempuan yang melewati waktu malam dalam keadaan suaminya marah kepadanya, ya, karena menolak untuk diajak berhubungan. Dan orang yang mengimami satu kelompok orang dan mereka tidak suka, diatkanlah Tirmidzi, dinilai hasanlah Tirmidzi. Kata Syekhul Islam Abu Labbas bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, jika mereka para jamaah itu tidak suka si imam li amrin fi dinihi, karena alasan agama, semacam dia suka bohong, zalim, atau dia bodoh tentang agama, namun dengan pedenya jadi imam, padahal dia adalah orang yang bodoh dengan Islam, atau karena bid'ahnya dan semacam itu, dan mereka menginginkan yang lain yang lebih baik daripada dia dalam kualitas agamanya, semacam lebih jujur, lebih berilmu, lebih taat, maka faina yajibu ayyuwali alaihim hadzal ladzi yuhibbunahu, maka wajib yang diangkat jadi imam jamaah ini orang-orang yang mereka sukai. Dan tidak boleh bagi orang tersebut yang tidak disukai untuk jadi imam mereka. Mengingat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tiga jenis orang yang salatnya tidak melewati telinganya, orang yang mengimami satu kelompok orang dan mereka tidak suka, kemudian warajulun la ya'ti as-salata ila duburan, dan seorang yang tidaklah mengerjakan sholat kecuali duburan. Wallahu a'lam maknanya, dilewati dulu. Warajulun iktabada muharraran, memperbudak, melakukan maksiat dalam bentuk memperbudak orang merdeka. Kemudian Ibn Taimiyah juga mengatakan, idza kana bainahum mu'adatun, jika ada permusuhan antara si imam dengan jamaahnya, dan itu sejenis permusuhan antara berbagai macam ahli ahwa wal madzahib, permusuhan, kebencian, ya, sebagaimana permusuhannya ahli bid'ah, atau dan permusuhan antara orang-orang yang fanatik madhab karena berbeda madhab, maka la yambari ayya ummahum, kita sarankan kepada si imam untuk tidak sepatutnya mengimami mereka, karena maksud dari sholat berjamaah adalah terwujudnya al-i'tilaf, terwujudnya kesatuan. Dan Nabi SAW mengatakan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, janganlah kalian berselisih, maka akan berselisihlah hati kalian. Namun jika imam itu adalah orang yang bagus kualitas agamanya dan di atas sunnah, dan mereka tidak suka karena itu, maka tidaklah makruh menjadi imam untuk dia, dan celaan pada orang yang tidak menyukainya. Wa ala kulin, kesimpulannya, sepatutnya ada kesatuan antara imam dan makmum, ta'awun, tolong menolong di atas bir dan takwa, meninggalkan saling benci, tabarut saling benci karena mengikuti hawa nafsu atau tendensi-tendensi kesetanan. tendensi-tendensi karena godaan setan. Kemudian wajib atas si imam untuk memperhatikan kondisi makmum, tidak mempersulit mereka dan menghormati perasaan mereka. Sebagaimana wajib atas makmum memperhatikan hak imam dan menghormatinya. Wabi jumlah maka ringkasnya fayambari maka sepatunya masing-masing dari imam dan makmum hendaknya ya tahammal bersabar dengan apa yang dihadapi dari pihak yang lain berupa sejumlah kritikan yang itu tidak merusak kualitas agama dan muru'ah. Ya, maka masing-masing hendaknya bersabar. Imam bersabar dengan kekurangan makmum, makmum bersabar dengan kekurangan imamnya. Karena selama itu tidak sampai merusak kualitas agama. Karena tidak ada orang yang tidak punya kekurangan. Wal insanu mu'aradun linaqs. Dan yang namanya manusia, selama dia manusia, maka dia adalah sasaran tidak sempurna. Maka dia berpotensial untuk melakukan hal-hal yang tidak sempurna. Sebagaimana perkataan penyair, waman dalladhi turda sajaya luhu kulluhu kulluha. Siapa sih orang yang disukai semua perbuatannya? Tidak ada. Orang yang semua perbuatannya adalah perbuatan yang disukai. Kafal al-mar'a nublan antu ada ma'ayibu. Cukuplah seorang itu jadi manusia mulia manakala kekurangannya itu bisa dihitung. Nih, kekayaannya bisa, kekurangannya bisa dihitung. Dia punya 10 kesalahan, nah itu masih manusia mulia. Dia punya 20 kekurangan, nah itu manusia mulia. Manusia enggak mulia, Pak. Waduh, kesalahannya tak terhitung. Kejelekannya, kebejatannya, kerusakannya, wah, berjuta-juta mungkin enggak demikian. Nah, itu baru orang yang tercela. Namun selama masih bisa dihitung, dia punya 10 kekurangan, 20 kekurangan, 30 kekurangan, 50 kekurangan, dihitung satu-satu, 50 ketemu angkanya. Maka dia masih manusia mulia. Manusia yang enggak mulia, manusia bejat, itu yang enggak terhitung kesalahannya. Hadza wa nas'alullah lil jami' al hidayah wa taufiq. Kemudian bab fi ma yusra' lil imam fi salati, bab tentang apa yang dituntunkan bagi imam fi salati, dalam salat. Maka imam memiliki tanggung jawab yang sangat besar dan dia adalah penjamin. Namun untuknya pahala yang banyak jika dia ahsana, menjadi imam dengan baik. Dan keistimewaan, keutamaan jadi imam sangatlah terkenal. Dan imam adalah jabatan yang dijabat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah setelahnya. Dan mereka tidaklah memilih untuk jabatan ini kecuali manusia yang paling mulia. Maka dalam hadis ada 3 manusia yang berada di atas bukit kasturi pada hari kiamat. Salah satu yang jelas seorang yang mengimami satu jamaah dan mereka adalah orang-orang yang senang dengannya. Dalam hadis yang lain, maka untuknya pahala semisal pahala semua makmumnya. Maka siapa yang mengetahui pada dirinya terdapat kapabilitas untuk jadi imam, maka tidaklah terlarang dia meminta untuk menjadi imam. Salah satu sahabat Nabi, sahabat berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, jadikanlah aku imam masjid kampungku." Nabi mengatakan, "Anta imamuhum." Engkau lah imam mereka. Artinya Nabi penuhi permintaannya. Waktu tadi bi'at afim, kemudian Nabi berpesan untuk jadi imam yang baik, ikutilah, jadikalah sebagai tolak ukur makmummu yang paling lemah. Yang paling lemah fisiknya. Maka yang jadi tolak ukur jangan yang paling kuat. Maka dia dijak berdiri setengah jam enggak apa-apa, jangan. Namun yang jadi tolak ukur makmummu yang paling lemah. Nah, ini tidak kuat, berdiri lama-lama kuatnya segitu, maka itulah yang jadi pertimbangan. Jangan jadi pertimbangan, loh itu kuat kok, jangan. Loh memang orang kuat. Menjadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan-keputusan dalam kegiatan sholat adalah yang paling lemah. Dan dalil penguat untuk hadis ini adalah firman Allah Ta'ala, wa ja'alna lil muttaqina imama, itu bolehnya meminta jadi imam salat. Ya, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kemarin telah kita sampaikan ucapan sahabat ini, ija'ali imam qaumi dalil, bahasanya tidak semua meminta jabatan itu tercela, non perlu rincian-rincian bagaimanakah kondisinya. Kemudian sepatutnya bagi orang yang menjabat sebagai imam untuk perhatian dengan bisya'niha, masalah menjadi imam, dan memberikan apa hak sebagai imam mastata, semaksimal yang bisa dia berikan. Dan untuknya dalam dengan hal tersebut pahala yang besar. Hendaklah dia perhatikan kondisi makmum. Yukadir, hendaklah dia kira-kirakan sikonnya makmum. Ini makmumnya sikonnya lapang atau sikonnya banyak kesibukan. Dan hendaklah dia berupaya untuk menjauhkan ihrajahum, menyusahkan makmum. Hendaklah dia memotivasi makmum dan tidak membuat kabur makmum. Dengan menimbang, mengamalkan sabda Nabi SAW, jika kalian sholat jadi imam untuk banyak orang, maka ringankanlah. Karena di antara makmum ada yang sakit, ada yang lemah fisiknya, dan ada yang punya kebutuhan. Dan jika seorang itu sholat sendirian, untuk dirinya sendiri, falyutawwil masya'a, maka adalah silahkan dia panjangkan sesuka yang dia inginkan. Dilihatkan oleh al-jamaah itu kutubus sitah dari sahabat Abu Hurairah. Ya, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Abu Mas'ud, ini sabda Nabi yang bersifat umum yang dilatar belakang dengan kasus Mu'ad yang sholat isya di dalam kondisi sudah agak larut malam dengan membaca surat Al-Baqarah. Ya, maka Nabi mengatakan, ayuhan nasu inna minkum munafirin. Wahai sekalian manusia, ada di antara kalian orang-orang yang membuat orang lari dan tidak suka terhadap Islam dan taat. Fa ayyukum amman nasa falyujis. Siapa di antara kalian jadi imam untuk banyak orang, maka adalah dia ringkas. Karena di tengah-tengah mereka ada yang lemah, ada yang tua, dan ada yang punya kebutuhan dan kepentingan. Anas radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak pernah sholat bermakmum di belakang seorang imam sama sekali yang lebih ringan dan lebih sempurna sholatnya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi adalah teladan dalam masalah ini, demikian juga lainnya. Non, apa yang dimaksud dengan perintah ringan-ringan dalam hadis ini? Maka siapa yang menempuh jalan Nabi, yaitu ringkas namun sempurna, maka la yustaka minhu tatwilun, maka tidak boleh diadukan bacaannya yang salatnya yang cukup lama, karena ringan salat yang diperintahkan adalah ringan yang diiringi dengan sempurnanya salat, dengan dilaksanakan rukunnya, wajibnya dan sunnahnya menurut semestinya. Maka ringan dalam sholat yang diperintahkan adalah satu hal yang nisbi jika dipasahkan kepada perasaan orang. Kalau diserahkan ke perasaan orang, maka boleh jadi surat al-bayinah saja sudah panjang. Karena diserahkan pada perasaan makmum. Maka dia satu hal yang nisbi. Satu hal yang karet. Supaya tidak nisbi, tidak kemudian ini, maka yarji ilama fa'alahu sallallahu alaihi wasallam. Maka acuannya adalah perbuatan Nabi dan apa yang Nabi rutinkan dan apa yang Nabi perintahkan, bukan seleranya makmum. Maka orang yang dalam soalnya tersebut membaca apa yang Nabi baca, dia tidak kita katakan terlalu lama. Kemudian kita baca di surat duhur, Nabi itu membaca sepanjang surat sajadah misalnya. Maka itu tidaklah kita katakan terlalu lama. Karena itulah tuntunan Nabi ketika salat subuh itu adalah tiwal mufassal. Maka kemudian sholat duhur, sholat asar, sholat isya adalah awsat mufassal. Secara umum Nabi kebiasaannya demikian. Ya, salat maghrib Nabi sering namun tidak selalu qisar mufassal. Maka siapa yang salatnya demikian, maka dia tidaklah kita katakan terlalu lama. Maka subuh Nabi itu tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu qaf sampai sebelum an-naba. Sedangkan ausat mufassal itu untuk duhur, asar, isya, itu an-naba sampai sebelum ad-duha. Kemudian Nabi ketika maghrib itu seringnya adalah qisar mufassal namun tidak selalu. Qisar mufassal ad-duha sampai an-nas. Nah, ada ulama yang menjelaskan yang dimaksud dengan ringan sholat yang diperintahkan adalah mencukupkan diri dengan adnal kamal, sempurna yang paling rendah untuk tasbih dan bagian-bagian sholat yang lain. Contohnya, sempurna yang paling rendah untuk tasbih saat rukuk dan sujud adalah 3 kali tasbih. Maka jika ternyata makmum memilih yang lebih lama dan jumlah mereka itu, jumlah makmum tadi itu terhitung terbatas, bihai suyakun ra'yuhum, dan pendapat mereka dalam meminta untuk dipanjangkan itu adalah mufakat, maka tidaklah mengapa ayu tawwil al-imamu as-salata, ketika imam memanjangkan sholat, karena telah tercegahnya mafsadah, yaitu tanfir, membuat orang jauh dari lari dan tidak suka dengan sholat. Ya, maka yang paling minimal, maka tarfib yang diperintahkan adalah adnal kamal. Contohnya tasbih ketika rukuk dan sujud, ya, 3 kali. Itu adnal kamal. Sebagaimana kemarin kita telah baca. Yang sempurna dalam kamal 10 kali. Wajibnya 1 kali. Kemudian berkaitan dengan masalah ringan dan lama dan sebentar, kalau jumlah makmum itu bisa, itu cuma beberapa orang, semua sepakat mau panjang, maka panjang tidak apa-apa. Kemudian perkataan Ibnu Daqiq Al-Aid Asy-Syafi'i rahimallahu taala, qaulul fuqaha, perkataan para ahli fikih, imam tidak boleh menambahi dalam rukuk dan sujud lebih dari 3 tasbih. Maka itu tidaklah menyelisihi riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi lebih dari 3. Karena keinginan para sahabat untuk melakukan kebaikan tak tadi menuntut bahasanya lebih dari 3 itu tidaklah terlalu panjang. Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh bagi imam untuk menambah lebih dari kadar yang disyariatkan. Dan sepatutnya bagi imam untuk melakukan umum dari apa yang umum Nabi lakukan. Maka adalah dia pelajari apa yang umum Nabi lakukan. Ya, maka itu silakan diterapkan. Kemudian setelah itu bisa ditambah dan dikurangi karena maslahat. Sebagaimana Nabi SAW ingin memanjangkan sholat, namun dia terkadang beliau kurangi karena 1 maslahat. Nah, tiba-tiba ada bayi yang menangis misalnya. Dan An-Nawawi mengatakan, para ulama mengatakan, dan perbedaan kadar bacaan dalam banyak hadis, maka itu sesuai dengan keadaan. Nabi SAW mengetahui keadaan makmum fi waktin, di satu waktu bahasanya makmum itu suka kalau dipanjangkan, maka beliau panjangkan. Dan ketika di waktu yang mereka para makmum tidak layu'thirunahu, tidak memilih untuk dipanjangkan karena 1 uzur dan yang lainnya, maka Nabi ringankan. Dan pada 1 waktu Nabi ingin memanjangkan sholat, namun beliau mendengar tangisan anak kecil, maka beliau cepatkan sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih. Maka isi hadis ini dalil bahasanya yang namanya khusyuk itu bukan berarti tidak tahu apa-apa, hilangnya kesadaran terhadap lingkungan. Tidak. Sebagian orang menganggap khusyuk itu seperti orang meditasi dan semedi. Tidak tahu apapun yang orang teriak-teriak pun tidak tahu dan tidak dengar. Tidak demikian. Nabi itu ingin memanjangkan sholat, kemudian Nabi dengar suara tangisan di belakang. Ya, maka Nabi ringkaskan, Nabi percepat. Artinya Nabi tahu kondisi lingkungan, tidak kemudian tertutup sama sekali dengan kondisi lingkungan. Ya. Maka khusyuknya Nabi tidak mengharuskan orang itu tidak tahu keadaan. Maka Nabi mendengar buka asabi tangisan anak kecil. Mungkin dalil bolehnya membawa anak kecil ke masjid. Membawa anak kecil ke masjid itu perlu dirinci dengan dua rincian. Ketika dia diajak itu fungsi untuk belajar itu memang jalan, maka mengajaknya tidak mengapa. Tapi kalau fungsi mengajak untuk latihan dan penanaman itu tidak jalan, ya, karena menurut kacamata si anak ini masjid adalah taman kanak-kanak, tempat untuk bermain, itu taman pintar, taman pintar untuk tempat bermain, berarti belum layak untuk diajak. Namun jika fungsi dan maksud dari mengajak ke masjid untuk penanaman, untuk pelatihan, untuk menanamkan cinta dengan sholat itu jalan, ya tidak apa-apa dibawa ke masjid. Kemudian makruh bagi imam untuk an yukhaffifa al-imamu. Imam itu mempercepat sholatnya dengan cepat yang tidak memungkinkan bagi makmum untuk melakukan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Semacam membaca surat atau membaca tiga tasbih dalam rukuk dan sujud. Ini hukumnya makruh. Maka panjang itu terlarang. Kelamaan terlarang, terlalu cepat juga terlarang. Dan cepat yang sudah makruh, belum sampai haram. Kalau haram, enggak tumaknina. Untuk baca saja, baca tasbih saja enggak bisa. Nah, itu haram. Kalau ini makruh yang cepat yang makruh. Itu cepatnya gerakan imam yang menyebabkan makmum tidak bisa melakukan sunah-sunah sholat. Baru dapat tasbih rukuk sekali dah bangkit, sujud baru sekali dah bangkit. Maka apa yang dilakukan oleh makmum ini, apa yang dilakukan oleh imam ini statusnya makruh. Lain hanya dengan orang yang sholat sendiri. Oleh orang yang sendiri mau panjang sekali boleh. Cepat yang makruh dalam cepat yang makruh ketika jadi imam, ketika sholat sendiri hukumnya mubah. Nah, dia cuma rukuk satu kali tasbih dan sujud sekali tasbih kemudian duduk, itu tidak apa-apa, mubah. Maka kalau orang itu sholat sendiri mubah baginya mau lama sesukanya atau cepat yang makruh tadi, cepat yang makruh seandainya dia jadi imam. Itu kalau dia sholat sendirian itu mubah. Maka yang dituntunkan bagi imam tengah-tengah. Terlalu lama, terlalu panjang, tidak benar. Cepat yang sampai menyebabkan makmum tidak bisa melaksanakan sunah-sunah sholat juga tidak benar. Dan dianjurkan dia untuk memelankan bacaan dan memelankan tasbih dan tasahud. Sesuai dengan kadar memungkinkan bagi orang yang di belakangnya untuk melakukan hal-hal yang sunnah dalam tasbih dan yang lainnya. Dan wa ayatamakana sehingga memungkinkan tokokoh dalam rukuk dan sujudnya. Ya, karena tadi makruh, maka kebalikannya sunnah. Ya, makruh tadi kebalikannya sunnah. Maka dianjurkan agar dia itu pelan dengan tolak ukur memungkinkan bagi makmum melakukan hal-hal yang sunnah dalam sholat. Dan dianjurkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan rakaat yang pertama. Yang memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua itu dianjurkan karena dua pertimbangan. Dianjurkan Ya, karena dua pertimbangan. Pertama adalah pertimbangan untuk mengantisipasi orang-orang yang telat agar tidak terlalu telat. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan psikologi. Kaidah dalam psikologi. Ini kaidah psikologi yang dipakai oleh para fuqaha. Kaidah dalam masalah jiwa manusia, jika orang itu di awal kegiatan itu lebih semangat daripada di tengah kegiatan. Orang itu baru sholat pertama kali, rakaat pertama itu masih semangat. Maka silahkan dimanfaatkan. Maka dianjurkan bagi imam untuk memanfaatkannya dengan lebih panjang. Nah, karena awal kegiatan, dan itu jiwa manusia. Awal kegiatan itu ramai kan? Itu psikologi manusia. Kenapa? Karena lagi semangat-semangatnya. Pas itu dipanjang-panjangkan, enggak apa-apa. Orang enggak ngeluh. Kalau kegiatan selanjutnya, wah udah panjang dikit dah ngeluh. Maka alasan yang kedua adalah alasan kaidah psikologi manusia yang semangat di awal kegiatan. Ya, dalam ini sholat. Rakaat pertama masih semangat, panjang enggak apa-apa. Nah, di rakaat kedua kita sesuaikan karena semangatnya sudah turun kadar bacaannya, kadar lamanya hendaknya diturunkan juga. Maka ini kaidah psikologi yang dipakai oleh para ulama dalam membaca hal ini. Mengapa Nabi lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat yang kedua? Dan demikianlah realita psikologi manusia. Daurah itu hari pertama itu mantap, itu agak lebih panjang dari jadwal seharusnya, tidak apa-apa. Nah, hari kedua jangan lewati jadwal yang seharusnya, karena sudah psikologinya sudah turun. Harus disiplin kalau dari yang kedua hari pertama atau hari-hari pertama nggak disiplin nggak apa-apa. Kemudian dianjurkan bagi imam jika merasa ada orang yang masuk ketika dia dalam posisi rukuk, adalah dia lamakan rukuknya sehingga si masuk tadi bisa menyusul imam sehingga dia mendapatkan rakaat, dalam rangka sebagai bentuk bantuan bagi dia dengan hal tersebut. Dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Abi Aufa tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anaukana yakumu fi raqatil ula, kalau Nabi itu berdiri di rakaat yang pertama salat zuhur sehingga beliau tidak mendengar suara telapak kaki. Tentu ini selama tidak menyulitkan, menunggu ini selama tidak menyusahkan bagi makmum yang lain. Maka jika itu menyusahkan bagi makmum yang lain, adalah tinggalkan yang datang telat ini. Karena kehormatan orang yang sudah jadi makmum sejak tadi lebih besar daripada kehormatan orang yang belum masuk menjadi makmum bersamanya. Wabil jumlah ringkasnya, yajibu alal imam, wajib bagi imam untuk memperhatikan keadaan makmum dan memperhatikan untuk berupaya menyempurnakan sholat wal itqan dan membaguskan sholat. Dalam dia meneladani petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan wasiat-wasiat Nabi dan perintah-perintah Nabi, maka padanya terdapat kebaikan bagi semuanya. Beliau membahas satu fenomena di Arab Saudi. Wabatul a'imah dan sebagian imam masjid itu kadang memudah-mudahkan masalah menjadi imam dan tanggung jawabnya. Yataghayyabu katsiran anil masjid, seringkali absen dari masjid. Atau yata'akhir anil hudur, atau telat hadirnya. Dan ini menyusahkan makmum dan menyebabkan syiqaq, perselisihan, dan mengganggu yuhawish, mengganggu kenyaman orang-orang yang sholat. Maka imam semacam ini adalah teladan yang jelek bagi para pemalas dan orang-orang yang bermudah-mudah menggampangkan tanggung jawab. Maka orang semacam ini yajibul akhdu ala yadihi, wajib untuk ditegur sehingga dia bisa rutin melaksanakan tugasnya bijazm dengan tegas dan tidak membuat larinya orang-orang yang jamaah sholatnya. Sehingga sehingga ini kalau mereka pada lari gak mau sholat di masjid tersebut, maka akan nihilah fungsi imam di masjid ini. Maka orang ini perlu al-akhdu ala yadi, ditegur jika masih memungkinkan. Au jika tidak, yunha anil imamah, maka dilengsarkan dari status sebagai imam. Idza lam yarji ila shawabi, jika tidak mau kembali ke jalan yang benar. Allahumma wafiqna lima tuhibuhu wa tardahu. Ya Allah, berilah kami taufik untuk melakukan apa yang kau cintai dan engkau ridai. Kemudian babun fi sholati ahli al-a'dhar, bab tentang sholatnya orang-orang yang punya uzur dan masalah, yaitu orang yang sakit dan musafir. Yang dimaksud dengan alul a'dhar adalah al-mardha, orang-orang yang sakit dan musafir, dan orang-orang yang takut. Ini ada tiga, orang yang sakit, musafir, dan orang-orang yang kondisi ketakutan. Yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat dengan tata cara yang bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak punya uzur. Maka syariat memberikan keringanan untuk mereka dan meminta mereka untuk sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Dan ini adalah di antara kemudahan syariat ini dan kelapangannya. Maka syarat ini datang birafil haraj, untuk menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Nabi Allah Ta'ala berfirman, Allah tidaklah jadikan di pada agama kalian kesempitan. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Allah tidak lembani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian semaksimal kemampuan kalian. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kuperintahkan kalian untuk melakukan satu hal, maka laksanakanlah semaksimal kemampuan kalian. Ila ghair dhalika minan nusus, dan dalil-dalil yang lain yang tubayinu, memberikan penjelasan tentang anugerah Allah atas hamba-hambanya dan kemudahan Allah dalam hukum dan syariatnya. Min dzalika, di antara kemudahan tersebut adalah manahnu bisodatil hadis, perkara yang kita sedang bermaksud untuk membicarakannya, yaitu kaifa yusalli, bagaimanakah salatnya orang yang ada padanya udzur karena sakit, safar, atau kondisi takut. Yang pertama, orang yang sakit, sehingga salat tidak boleh ditinggalkan abadan sama sekali. Maka orang yang sakit pada dasarnya punya kewajiban untuk melaksanakan sholat sambil berdiri. Jika dia perlu bersandar pada tongkat atau semacam itu untuk berdiri, maka itu tidak mengapa. Dan itu lebih didahulukan daripada duduk. Jadi enggak begitu, wah saya kalau berdiri harus pakai pegangan. Kalau enggak, ya lah saya duduk saja, enggak benar. Ketika masih mudah baginya berdiri asalkan pegangan, maka ini pegangan sandaran tembok itu yang didahulukan sebelum duduk. Fala ba'sa bidzalika, maka tidaklah mengapa bersandar pada pakai tembok, pegangan pakai tiang, dan semacam itu. Karena bersandar pada tembok saat salat hukumnya makruh, dan makruh itu jadi mubah pada saat ada kebutuhan. Dan sesuatu yang kewajiban tidak bila dilaksanakan kecuali dengannya, makanya itu adalah satu hal yang wajib. Maka jika orang yang sakit tidak mampu untuk berdiri dalam sholat karena dia ajiz. Ajiz itu berarti sama sekali tidak bisa berdiri. Atau syaqqa alaihi, repot jika berdiri. Meskipun sudah sandaran itu repot. Maka tidak disyaratkan harus ajiz untuk berpindah dari posisi berdiri kepada duduk, tidak disyaratkan ajiz. Ajiz itu sama sekali tidak bisa berdiri. Namun apa? Cukup syak. Cukup masyakoh. Kerepotan. Kalau berdiri, maka sudah boleh ngambil duduk. Atau khifa, atau dikhawatirkan jika sholat sambil berdiri, maka itu akan menambah sakitnya atau menunda kesembuhannya. Maka dalam kondisi yang telah disebutkan, boleh sholat sambil duduk. Ya, maka berdasarkan poin di atas, tidak disyaratkan untuk bolehnya duduk dalam sholat, harus tidak disyaratkan ta'adzarul qiyam. Ta'adzar di sini maknanya ajiz. Sama sekali tidak bisa berdiri. Tidak jadi syarat. Harus ta'adzur, harus ajiz. Namun cukup adanya masyakah. Namun demikian juga tidaklah cukup sebagai alasan adna masakoh. Masakoh ringan. Masakoh ringan. Agak-agak mau kesemutan gimana gitu kalau berdiri. Nanti kalau 4 rakaat berdiri nanti selesai sholat kesemutan. Nah, kan, itu masakoh ringan lah. Masakoh ringan. Tidak disyaratkan harus ajus, namun tidak dibenarkan jika cuma sekedar adna masakoh. Kesulitan yang masih ringan, yang masih mungkin. Bal al-mu'tabar, yang jadi tolak ukur boleh duduk adalah al-masakoh ad-dhahirah, kerepotan yang nampak, kerepotan yang jelas. Itu tengah-tengah, tidak harus ajus, namun juga di atas sekedar sedikit repot, sedikit susah. Namun tengah-tengah itulah yang membolehkan untuk duduk. Ulama sepakat bahasanya orang yang ajus tidak mampu berdiri dalam sholat fardu, maka sholat sambil duduk dan tidak perlu i'adah. Tidak perlu i'adah, mengulangi. Dan pahalanya tidaklah berkurang. Dan bentuk duduk seperti apa yang dianjurkan? Bentuk duduknya sesuai dengan apa yang paling nyaman baginya. Mau pakai kursi, mau ini, mau bersila, mau simpuh, mau ini, mana yang paling nyaman. Karena syariat tidak memerintahkan menuntut model duduk tertentu. Fakaifa qa'ada jaza, maka apapun bentuk, bagaimanapun bentuk duduknya, maka boleh. Maka jika orang yang sakit tidak mampu salat sambil duduk karena sulit baginya dengan masaqah zahirah, tolak ukurnya masaqah zahirah juga, kesulitan yang nyata jika dia duduk, atau bahkan lebih parah lagi ajis sama sekali tidak bisa duduk, maka adalah dia salat sambil berbaring, yaitu miring, dan adalah wajahnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu berarti kepalanya bisa di utara dan bisa di selatan, dua-duanya boleh. Namun al-afdal yang lebih utama adalah miring ke kanan, lambung kanan yang di bawah, berarti kepala di utara. Namun jika tidak ada orang yang bisa mengarahkan ke arah kiblat dan dia tidak bisa menghadap kiblat sendiri, maka adalah sholat sesuai dengan kondisinya, ke arah manapun yang memungkinkan baginya. Kemudian jika orang yang sakit ini tidak mampu sholat dengan miring, ta'ayyana alaihi, maka wajib ain atasnya untuk sholat dengan terlentang. Dalam kondisi terlentang ini, hendaknya kaki menghadap ke kiblat jika memungkinkan. Dan hendaknya kepala atau badan itu agak ditinggikan dengan pakai bantal sehingga wajah bisa menghadap kiblat. Nah, jika orang yang sakit itu sholat sambil duduk dan tidak mampu sujud di lantai, maka sholat sambil duduk idealnya sujudnya normal. Cuma duduknya saja yang tidak normal. Jadi tidak mesti sholat sambil duduk itu kemudian sujudnya mesti isyarat. Nah, ini tidak mesti orang yang sholat sambil duduk kemudian otomatis sujudnya dengan isyarat. Ini tidak benar. Belum tentu otomatis, karena yang tidak dia mampu adalah berdiri. Ya sudah, maka berdiri diganti dengan duduk. Sujudnya mampu normal, wajib sujud secara normal. Namun, maka jika tidak mampu sujud secara normal di lantai, atau dia sholat sambil miring atau dengan terlentang sebagaimana yang lewat, maka tidaklah dia berisyarat dengan kepalanya untuk rukuk dan sujud. Dan tidaklah isyarat untuk sujud lebih rendah daripada isyarat untuk rukuk. Namun jika orang yang sakit ini sholat sambil duduk dan mampu sujud di lantai secara normal, wajib sujud secara normal. Tidak cukup baginya, tidak boleh baginya berisyarat. Dan dalil atas bolehnya sholat orang yang sakit dalam dengan tata cara yang telah dirinci di atas, hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Ahlus Sunan dari Imran bin Husain aku terkena penyakit bawasir. Lalu aku bertanya kepada Nabi, bagaimanakah cara sholatku? Nabi mengatakan, sholat sambil berdiri, jika tidak mampu sambil duduk, jika tidak mampu sambil miring. Dalam tambahan Nasa'i, jika tidak mampu maka terlentang. Dan Allah tidak membani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan jiwa tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau di tempat yang insidental, bandara atau stasiun, kita tidak saling kenal, tidak tahu satu sama lain, apakah didahulukan usia? Maka tetap didahulukan faktor yang lain jika ada indikator-indikator semacam itu. Maka seharusnya didahulukan faktor yang lain, faktor pengetahuan tentang agama jika ada indikator-indikator yang bisa mengarah ke situ. Namun jika indikator pun tidak ada, wallahu a'lam, seandainya tolak ukur adalah usia. Usia juga sebenarnya juga pakai indikator. Tidak yakin karena yang berubah belum tentu lebih tua daripada yang tidak berubah. Boleh jadi berubah karena salah sampun. Ya. Maka wajah tua itu belum tentu kemudian tua juga kan ya. Ya, boleh jadi karena banyak beban, banyak derita, kan? Banyak masalah, kemudian apa tekanan kerja yang luar biasa. Akhirnya sebenarnya masih muda, sudah wajah-wajah tua. Kan? Jadi usia juga pakai, yang kita lihat pakai indikator juga. Kan? Ya, maka kalau ada indikator tentang pengetahuan tentang agama, ya, maka itu yang didahulukan. Sebagaimana banyak orang awam pun juga ketika sholat di musola, bandara, mereka pakai indikator indikator yang dianggap lebih pintar agamanya. Wah, berjenggot. Ah, itu terus mas di mana? Pakai baju koko itu jadi sasaran untuk suruh jadi imam. Yeah. Berjenggot pakai baju koko itu karena mereka nilai, wah ini indikator agamanya lebih baik, kan? Lebih berilmu tentang masalah agama. Nah. Maka itu sudah benar, kurang lebih secara umum sudah tepat. Bolehkah bermakmum dengan wanita yang mengeluarkan cairan keputihan dengan terus menerus dan tidak bisa diprediksi keluarnya? Kalau masalah keabsahan, maka sah meskipun itu mengikuti ulama yang mengatakan keputihan adalah najis. Sama dengan salisul baul tadi. Meskipun kalau mau pakai al-aula, maka yang sholatnya tidak diperselisihkan. Keabsahannya lebih baik daripada yang sholatnya diperselisihkan. Jika perempuan berangkat berjamaah sholat wajib ataupun taraweh di masjid, apakah mendapatkan pahala yang sama dengan laki-laki? Sama, dapat pahala 27 dan sebagainya itu sama. Atau tetap laki-laki atau tetap lebih utama di rumah meski tidak mendapatkan pahala 27 derajat dan sholat semalam. Namun ya di rumah tetap lebih utama, secara umum di rumah tetap lebih utama meskipun tidak berjamaah. Maka sholatnya perempuan di rumah sendirian lebih afdal dan lebih besar pahalanya daripada di masjid berjamaah. Ini yang lebih utama. ini hukum dasarnya. Bisa jadi kita keluar dari hukum dasar karena pertimbangan yang lain. Di antara pertimbangannya kata Al-Albani, manakala di masjid ada ilmu yang tidak ada di rumah. Di masjid ada kultum yang disampaikan oleh orang yang kompeten dan manfaat. Ya, maka kata Al-Albani dalam kondisi semacam ini untuk perempuan ke masjid lebih afdol. Daripada ketika di rumah dia tidak dapat apa-apa, tidak dapat tambahan apa-apa. Nah, di masjid dia dapat tambahan ilmu yang manfaat. Nih. Atau kalau di rumah misalnya kalau di rumah itu tarawehnya aras-arasan, aras-arasan di masjid itu bisa lebih tertib. Kalau di rumah malah sering tidak tarawehnya. Karena kemudian di masjid maka bisa rutin. Maka karena faktor eksternal ini maka untuk dalam kondisi semacam ini lebih afdol ke masjid. Bukan karena masjid lebih afdol, namun karena faktor tambahan, bukan hukum asalnya. Manakah yang lebih utama bagi wanita untuk tetap iktikaf saat haid, tetap di rumah saja, tidak ikut iktikaf? Yang menimbang perselisihan ulama dalam masalah wanita haid di masjid, maka wallahu ta'ala a'lam, lebih baik di rumah saja dengan memperbanyak ibadah. Mana yang lebih utama ketika sholat berjamaah tidak nyaman karena bacaan imam lahan banget? Bolehkah seandainya memilih sholat sendirian atau berjamaah di masjid lain namun jaraknya sangat jauh? Jika berjamaah di masjid yang lain tidak menimbulkan fitnah dalam pengertian gejolak sosial, maka berarti di masjid yang lain tersebut. Itu pilihan yang lebih baik daripada sholat di rumah sendirian. Siapakah yang lebih berhak, lebih afdal jadi imam? Imam tetap satu masjid, atau orang yang lebih atau paling banyak hafalannya, atau yang paling benar bacaannya? Jika ada tiga orang ini di satu masjid, maka yang paling afdal adalah imam tetap masjid. Imam tetap masjid itu yang paling afdal. Selama dia layak untuk jadi imam, bacanya tidak rusak, maka dia yang lebih afdal. Ya, namun jika pilihannya imam tetap tidak ada, ya, kalau ada imam tetap maka dia yang menang. Paling banyak hafalannya atau paling benar bacaannya, wallahu a'lam, yang paling benar bacaannya. Dan seharusnya yang paling banyak hafalannya itu paling benar bacaannya. Karena untuk ketika dia menghafal Al-Quran, dia punya kewajiban untuk tahsin selesai terlebih dahulu, baru kemudian dia layak untuk menghafal. Ketika sedang safar kemudian salat berjamaah 4 rakaat, bolehkah orang tersebut berniat mufarokoh ketika sudah sampai pada rakaat kedua? Dia salam mendahului imam untuk mengambil rusah kosor ketika safar. Kalau dia bermakmum dengan imam mukim, tidak boleh. Dia harus 4 rakaat. Ketika salat jahr, imam melakukan kesalahan bacaan dan tidak sengaja mengucapkan bagaimana sikap sebaiknya diambil imam? Sahkah salat tersebut? Kalau kaidah Syafi'iyah, keluar dua huruf batal salat. Keluar dari lisan dua huruf, salat batal. Kaidahnya Syafi'iyah yang membatalkan membatalkan sholat ucapan di luar sholat, dan itu dua huruf. Itu dua huruf. Lain kalau kemudian dia boleh jadi kemudian yang terucap adalah subhanallah, yang itu adalah bacaan jenis sholat. Maka itu jika karena lupa tidak sadar, maka cukup sujud sahwi karena ziyadah. Karena ziyadah. Kemudian yang keluar subhanarabbil a'la misalnya. Padahal di tempat yang seharusnya tidak subhanarabbil a'la, maka karena lupa maka ini ziyadah dalam sholat. Ziyadah dalam sholat yang nanti bisa ditutup dengan sujud sahwi. Namun jika bacaannya bukan jenis bacaan sholat, ini bahaya. Nah, ini bahaya. Kalau kaidah Syafi'iyah keluar dua huruf dari mulut, batal sholatnya. Namun wallahu a'lam, kaidah yang lebih tepat bukan itu, namun punya makna, punya arti. Maka bukan jumlah hurufnya, namun itu bermakna ataukah tidak jika ditangkap oleh orang. Dalam bahasa kita, sudah punya makna belum? Artinya apa? Salah, kan? Itu artinya salah. Sudah punya makna. Ya, kalau sudah punya makna, sudah punya arti, maka sholat batal. Apakah sholat taraweh boleh bersambung? Baru sholat 4 rakaat, lalu tidur, kemudian bangun dan menyunahkan sholat taraweh. Boleh. Tidak disyaratkan harus muwalat, ya, tidak ada syarat muwalat dalam ini. Ya, muwalat cuma mimbab musabaqah fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Tentang bacaan tahiyat, assalamualaika ya nabiyyu, apakah demirkah ini dibaca? Apakah dibaca ketika Nabi masih hidup dan ketika Nabi telah meninggal diganti? Satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan diganti. Dan ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat Nabi. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Namun pendapat Umar dan Aisyah tidak perlu diganti setelah Nabi wafat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin dari kalangan ulama mu'asirin, dan insyaallah itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Karena dhamirka di sini bukan lil mukhatabah, bukan karena faktor berbicara, namun kalau kata Syekh Ibnu Utsaimin ini li kuwatil istihdar. Ini kuatnya pembayangan seakan-akan Nabi di hadapannya. Ini bukan untuk mukhatabah sehingga perlu diganti. Kalau itu untuk mukhotobah, untuk berbicara, berdialog, nah itulah yang layak untuk diganti. Dan di sini bukan untuk mukhotobah. Buktinya kata beliau, kalau itu bukan mukhotobah, makmum yang paling belakang bersama Nabi pun tidak mengeraskan ketika membaca assalamualaikum ya Nabi. Nah, tetap lirih saja. Maka ini bukti kalau itu bukan lil mukhotobah. Jika bukan lil mukhotobah, maka tidak ada alasan untuk menggantinya. Ditambah lagi sahabat, sejumlah sahabat memahami tidak perlu diganti. Mereka mengajarkan bacaan tahiyat Umar bin Khattab di Masjid Nabawi di atas mimbar, demikian juga Ibunda Aisyah ketika mengajarkan tahiyat setelah Nabi wafat tetap assalamualaika. Bolehkah seorang pria menjadi imam wanita yang bukan mahramnya bila mereka sholat hanya berdua? Maka kalau sahnya sah, namun terlarang karena haram karena khalwah. Bagaimana jika ada makmum minta untuk diperpendek, ada minta diperpanjang, dan minta yang sedang-sedang? Ketika disampaikan kepada imam, imamnya bingung. Ya, jawabannya iktadi bi'at'afihim. Jadikan tolak ukurnya adalah realita yang paling lemah. Yang paling mampu, yang paling lemah fisiknya, itu ya cukupnya sedang-sedang. Ya sudah sedang-sedang. Bagaimanakah tata cara sujud tilawah? Apakah takbir dan mengangkat tangan setelah itu sujud? Tidak ada angkat tangan untuk sujud tilawah. Tidak ada angkat tangan untuk sujud tilawah. Cuma ada permasalahan takbir. Kalau itu dalam sholat, maka kaidah dalam gerakan sholat, gerakan naik dan gerakan turun pakai takbir. Nah, namun takbir yang tidak angkat tangan. Jika ada sistem giliran imam, padahal sudah jelas mana yang lebih berat jadi imam dengan alasan kaderisasi, bagaimanakah hukumnya? Jika memang demikian, maka wallahu a'lam tidak mengapa. Itu tentu secukupnya, ya, tentu seperlunya. Nanti kemudian jika yang diperlukan itu sudah mencukupi, maka kembali kepada hukum asalnya. Ya, jika sholat tiba-tiba terjadi gempa, sudah tasawuf akhir, lalu secara refleks terkejut dan menambah gerakan karena kaget, apakah sholat tetap sah ataukah perlu diulang? Ya, jika ada tambahan gerakan dan ini tanpa kesadaran, maka itu statusnya sebagaimana as-sahwu. Ya, maka nanti ada kewajiban untuk sujud sahwi karena ziyadah. Karena adanya tambahan gerakan dalam sholat yang seharusnya tidak ada. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Radhawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.